Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang cabang-cabang iman dari kitab Komik Turian ala Mandumati Syu'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada cabang iman yang ke-34. Namun sebelumnya berkenaan dengan hadis yang lewat di cabang iman yang ke-33, arba'u khisalin mangkunna fihi kamula islamuhu walau kana lahu min qarnihi ila qadami khataya. Kesimpulan sementara saya belum mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang hadis ini. Kemudian cabang iman yang ke-34 adalah menjaga lisan amala yang bari, tidak digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak patut, tidak sepatutnya, yaitu maksiat, dosa, demikian juga hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satupun kata yang terlontar kecuali di dekatnya terdapat malaikat yang raqibun, yang mengawasi, atidun, dan senantiasa hadir. Demikian juga di sini disampaikan ada perkataan yang dinisbatkan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamuddini as-salatu. Penegak agama adalah salat, wasinamul amali, dan puncaknya amal adalah jihad. Wa afdalu akhlaqil Islam as-samtu. Dan akhlak Islam yang paling utama adalah diam. Hatta yaslaman nasu, sehingga manusia selamat dari gangguan lisannya. Namun keterangan lebih lanjut tentang hadis ini juga belum saya dapatkan. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak maka diam saja. Tentang makna hadis ini, Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, jika salah satu kalian ingin berbicara, maka kewajibannya adalah memikirkan apa yang dia katakan. Fa in dhaharat al-maslahatu, jika kesimpulannya perkataan tersebut bermanfaat, mengandung maslahat, takallam, maka sampaikan, maka ucapkan. Namun jika ragu-ragu, maka kata Imam Syafi'i, lam yatakallam hatta tadhara. Maka jangan bicara sampai jelas kalau itu maslahat dan manfaat. Artinya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala membagi perkataan manusia menjadi tiga macam. Yang pertama jelas manfaatnya, nah ini diucapkan. Kemudian jelas bahayanya, maka tidak boleh diucapkan. Kemudian yang ketiga yang meragukan, apakah bermanfaat ataukah tidak bermanfaat, mengandung maslahat ataukah tidak. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, lam yatakallam, ini tidak boleh diucapkan. Yang meragukan, yang belum jelas maslahatnya, jangan diucapkan. Di antara perkataan al-hikmah adalah siapa yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, fi ghairi khairin, tidak dalam kebaikan, maka dia adalah orang yang lagha dan sia-sia. Siapa yang melimparkan pandangan matanya untuk melihat sesuatu tanpa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, maka dia orang yang lalai. Siapa yang diam namun tidak berfikir alias ngalamun, faqad laha, maka dia juga adalah orang yang lalai. Ada seorang yang bijak mengatakan, jika anda ingin berbicara, jika Anda terkagum-kagum untuk berbicara, ada satu kalimat yang mengagumkan bagimu untuk Anda ucapkan, maka diam saja. Dan jika Anda terkagum-kagum bahwasanya diam itulah yang bagus, maka hendaklah Anda berbicara. Ya, maka cabang iman yang ke-34 adalah menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tadi sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ya, maka hendaklah yang diucapkan oleh seorang muslim adalah kalimat yang dia yakin ini memberi manfaat, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Jika jelas berbahaya secara dunia ataupun akhirat alias dosa, maka jauhi. Demikian juga kata-kata kalimat yang kita bimbang, ragu-ragu apakah bermanfaat ataukah tidak, tinggalkan. Dan termasuk kata-kata adalah tulisan, karena al-qalamu lisanun sanin, karena kata orang Arab bahasanya pena, tulisan itu adalah lidah yang kedua. Ya, maka seorang muslim hendaknya ketika dia mau menuliskan sesuatu, dan zamannya adalah zaman tulis-menulis karena zaman medsos, maka adalah dia memikirkan, saya bikin status atau bikin komen semacam ini ada manfaat duniawi ataukah manfaat akhirat ataukah tidak. Jika yakin itu memberikan manfaat secara dunia, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah atau kemudian bisa menghasilkan uang dan yang lain, uang yang halal, maka silahkan katakan. Atau mendapatkan maslahat akhirat, dapat pahala karena menyebarkan tulisan semacam ini, kata kalimat-kalimat semacam ini, maka tuliskan. Adapun ragu-ragu, mungkin manfaat, mungkin tidak, maka tinggalkan. Demikian adab seorang muslim dalam berbicara. Kemudian cabang iman yang ke-35 adalah menjaga kemaluan dari hal-hal yang Allah larang. Ya, dan di antara kejahatan kelamin adalah az-zina, adalah zina, kemudian liwat, homoseksual, kemudian musahaqah, lesbi, dan ada yang disebut dengan mufakhadah yang nanti akan dijelaskan pengertiannya. Ya, maka zina tentu jelas, ya, dan telah maklum pengertiannya. Adapun liwat, maka definisinya adalah idghalu dzakari fid duburi, ya, memasukkan dzakar, orang laki-laki memasukkan dzakar fid duburi pada dubur, yaitu dubur laki-laki, dubur sesama laki-laki. Sedangkan musahaqah atau sihaq lesbi, antaf alal mar'atu ma'a mithliha fi farjiha, yaitu seorang perempuan melakukan bersama sesama perempuan, melakukan tindakan pada kemaluan perempuan yang lain. Sedangkan kemudian ada yang disebut dengan mufakhadah. Definisinya adalah ayaf ala rajulu ma'a mithlihi fil fakhidhi. Seorang laki-laki yang melakukan tindakan bersama sesama laki-laki, namun fil fakhidhi cuma bermain di pahanya saja, tidak sampai kemudian memasukkan zakar ke duburnya, cuma kemudian tamattu' di pahanya, tamattu' bernikmat-nikmat di paha lelaki yang lain. Dan ini sama-sama laki-laki. Maka itu namanya mufakhadah. Dan ini semua adalah kejahatan kelamin. Ini semua adalah bentuk-bentuk kejahatan kelamin. Ya, tentang zina Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Yang dimaksud dengan jangan mendekati zina artinya larangan untuk berbuat zina dan larangan untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Boleh jadi berdua-duaan dan yang lainnya. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. wasa'a sabila, dan jalan yang jelek. Ya, maka zina disebut jalan mengisyaratkan bahwasannya ya, orang yang berbuat zina itu akan ketagihan. Maka zina akan menghasilkan zina berikutnya. Dan berzina dengan satu perempuan akan mengantarkan pada perempuan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, sehingga jadilah dia jalan hidup yang jelek. Oleh karena itu orang yang melakukan zina, maka dia sulit lepas dari kebiasaan ini. Meskipun setelah itu dia menikah, maka itu tetap, setelah dia menikah pun ya, dia tidak terpuaskan dengan istrinya dan merasa cukup dengan istrinya. Kenapa? Karena dia jalan. Karena dia jalan. Dia bukan sekedar satu peristiwa yang selesai. Dengan selesainya hal tersebut, namun dia adalah jalan yang berkelanjutan, namun dia adalah jalan yang jelek. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang liwat, atatuna dzukrona minal alamin. Apakah kalian laki-laki mau mendatangi dzukrona minal alamin, lelaki yang lain, sesama laki-laki? Ini kalimat tanya yang maknanya pengingkaran. Kemudian dan Allah Ta'ala berfirman, innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa, sungguhnya kalian mendatangi sesama laki-laki dan itu syahwatan, karena syahwat, min dunin nisa, dengan meninggalkan perempuan. Maka ayat ini dalil dustanya orang para pendukung homoseksual yang mengatakan bahasanya homoseksual itu adalah kodrat, naluri, dan itu adalah satu hal yang disustakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran menegaskan bahasanya itu syahwatan dan bukan sebuah satu hal yang kodrati. Namun kenapa ada laki-laki kemudian suka laki-laki? Bukan karena kodrat, bukan karena naluri, namun karena memang itu syahwat. Memang dia punya syahwat, punya keinginan, syahwatan. Itu syahwat sebagaimana syahwat zina dan syahwat yang lainnya. Maka itu syahwatan. Dan itu bukan itu bukan satu hal yang kudrati. Dan Allah berikan padanya orang ini fitrah, bawaan lahir, senang dengan sesama laki-laki. Sama sekali tidak. Namun itu adalah syahwatan. Ada orang kemudian melakukan homoseksual itu karena syahwat. Bukan karena kudrah, bukan karena kodrat, bukan karena naluri, namun itu karena syahwatan, karena pelampiasan syahwat, keinginan. Sebagaimana syahwat zina dan yang lain. Bal antum kaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, dari batas yang halal yang Allah bolehkan kepada yang lain, yang Allah haramkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Ya, janganlah kalian mendatangi istri meskipun di pantatnya. Ya, janganlah kalian mendatangi istri, menyetubuhi istri namun di pantatnya. Artinya innallaha la ya'muru bil istihya, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan malu untuk menjelaskan kebenaran. Maka satu hal yang perlu dijelaskan dan dijelaskan dengan bahasa ilmiah, bukan untuk guyonan dan bukan untuk melakukan tindakan porno, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Di antaranya Nabi menegaskan di sini, janganlah kalian mengumpuli perempuan pada duburnya. Maka pada dasarnya yang diperintahkan adalah faktu harthakum annasyaitum. Pada dasarnya yang Allah perintahkan pada para suami adalah mendatangi istri pada harthakum, pada tempat ladangnya, tempat untuk menabur benih, dan tempat menabur benih adalah al-farju. Namun seandainya kemudian seorang laki-laki itu tamattu' dengan istrinya, bersenang-senang dengan istrinya dengan menikmati bagian-bagian badan yang lain, maka itu diperbolehkan dengan satu catatan, asal bukan bubur. Ya, kemudian berkenaan dengan kutipan nazam, ya, wafat lisanaka thumma farjaka tarnamu, maka tarnam itu adalah bitakdiril mubtada'i, ada mubtada' yang muqaddar, dan tarnamu di sini adalah tempatnya adalah tentang jazm dengan status jawab amar, sehingga makna wahfad lisanaka thumma farjaka tarnamu artinya idha hafidta lisanaka, jika anda menjaga lisanmu, lidahmu dan kemaluanmu, maka anda akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kemudian bait selanjutnya, qala nadhim rahimallahu ta'ala, adil amanata la tuqatil muslima wahdhar ta'aman thumma malaka tahrumu, tunaikalah amanah dan janganlah anda memerangi sesama muslim, waspada dan hati-hati dengan makanan yang haram, thumma malaka demikian juga hartamu, tahrumu yang haram. Maka penulis nadhim menyebutkan dalam bait ini empat cabang iman, maka kita katakan mengikuti urutan yang telah lewat. Cabang iman yang ke-36 adalah menunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika kita mendapatkan titipan uang atau barang untuk diberikan kepada seseorang, berikan kepada orang yang dimaksudkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salasun, tiga hal. Siapa yang tiga hal itu ada padanya atau satu dari tiga hal tersebut ada padanya, maka silakan dia menikahi bidadari di mana saja dia mau. Yang pertama adalah seorang yang mendapatkan amanah, utumina ala man amanatin, mendapatkan satu amanah lantas dia menunaikannya, makhafatullahi azza wa jalla, karena rasa takut pada Allah azza wa jall. Kemudian yang kedua adalah seorang yang memerdekakan atau melepaskan orang yang hendak membunuhnya. Wa rajulun, dan seorang yang membaca di akhir setiap salat fardu, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Hadis ini diriatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, yaitu tarikh Ibnu Asakir. Dan makna hadis ini, jika terkumpul tiga hal pada diri seseorang atau satu saja, falyatazawwad minal huri ma'arada minal adad, maka dia diperbolehkan menikahi bidadari dalam jumlah apa saja, seberapa pun yang dia inginkan. Yang pertama adalah seorang yang utumina ala amanatin, mendapatkan amanah lantas dia menunaikannya karena rasa takut dengan hukuman Allah. Dia takut jika dia khianat dalam amanah tersebut. Wa khoslatun, dan yang kedua adalah seorang yang memaafkan, an qatilihi qabla mautihi, orang yang hendak membunuhnya sebelum dia atau bahkan orang yang membunuhnya sebelum dia meninggal dunia. Dia dibunuh dan sudah di dalam kondisi, kemudian sakaratul maut, dia maafkan orang yang membunuhnya. Atau maknanya adalah afa an qatili muwarithihi, memaafkan orang yang membunuh keluarganya. Dan yang ketiga adalah orang yang membaca As-Somadiyah, yaitu surat Al-Ikhlas, secara utuh sebanyak 11 kali, ba'da kulli maktubatin, setiap kali selesai salat fardu. Ya, hadis ini ada di Jami' Shaghirnya Suyuti. Sehingga ada di Sarah Al-Munawi untuk, di Faidul Qadir, Sarahnya Al-Munawi untuk Jami' Shaghir. Ya, Al-Munawi menyampaikan di sana di Faidul Qadir untuk hadis ini. Falyatazab minal huril ain haitsu syaa'a ay fil jannah, di surga. Wa tu'mina ala amanatin fa'ataha makhafata makhafata Allah azza wa jalla ay makhafata iqabihi in huwa khana fiha. Sama persis dengan yang dikutip oleh ya, di sini di komik Turian. Kemudian rajulun khala an qatilihi, maknanya adalah bi antarabahu dorban qatilan fa'afa anhu qabla mautihi. Ada orang yang menebasnya dengan satu tebasan yang itu mematikannya, kemudian dia memaafkannya sebelum dia meninggal dunia, memaafkan pada orang tersebut. Dan tadi ditambahkan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, atau maknanya adalah orang yang memaafkan orang yang membunuh keluarganya. Kemudian warajulun qara'a fi duburi kulli salatin, artinya di akhirnya, wadzahir anal murad as-salawatul khamsu, dan adzahir yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah salat lima waktu, kulhallahu ahad ay suratuha bika maliha, yaitu surat al-ikhlas secara lengkap sebanyak 11 kali. Wa dzakara ar-rajul wa dzikru rajul wasfun tardiyun fal mar'atu wal khunsa kadzalik. Dan disebutkannya laki-laki di sini sekedar contoh, karena perempuan juga statusnya sama. Dan ini di kata Asyuyuti, ini diriatkan oleh Ibnu As-Sakir di tarikhnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Al-Munawi tidak menyinggung tentang status dan kualitas hadis ini di sarah beliau untuk jami' sahih kayak Asyuyuti. Dan terdapat keutamaan berkenaan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka terdapat hadis khusus yang membahas keutamaannya. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan satu rumah di surga. Dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali dan waktunya bebas adalah satu amal yang dianjurkan berdasarkan hadis ini. Dan tidak terbatas, harus dipaskan setelah selesai salat lima waktu. Namun di waktu-waktu yang lain juga bisa, juga adalah satu hal yang baik. Seorang itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali diiming-imingi dengan ganjaran berupa Allah akan bangunkan satu rumah di surga untuknya. Kemudian maka cabang iman yang ke-36 adalah menunaikan amanah. Dan amanah itu ada dua macam, ada amanah dari Allah dan ada amanah dari manusia. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu semua aturan syariat. Maka salat lima waktu itu amanah, puasa Ramadan itu amanah, mandi junub itu amanah, dan yang lainnya. Maka semua yang Allah perintahkan itu adalah amanah. Kemudian amanah dari manusia, maka amanah dari manusia boleh jadi bentuknya adalah satu hal yang bersifat material, amanah yang konkret, dan ada amanah yang abstrak. Amanah yang konkret boleh jadi ada uang titipan, ada seorang yang jadi bendahara satu kegiatan, bendahara masjid atau yang lain, atau kemudian barang titipan. Maka ini amanah yang bentuknya fisik, dan ada amanah yang tidak terlihat, di antaranya adalah jabatan dan kekuasaan, dan di antaranya adalah titipan salam. Maka siapa yang mendapatkan titipan salam dan dia mengiyakannya, maka dia memikul amanah. Jika dia tidak sampaikan, maka menyampaikannya kepada orang yang dimaksudkan hukumnya wajib, dan tidak menyampaikannya hukumnya adalah khianat terhadap amanah yang merupakan satu dosa dan kemaksiatan. Kemudian cabang iman yang ke-37 adalah tidak membunuh seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh mukminan muta'amidan, seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan. Dan di antara alasan yang bisa dibenarkan adalah hukuman rajam untuk pezina mohsan, kemudian hukuman qisas bagi orang yang membunuh muslim yang lain dengan sengaja, dan sebab-sebab yang lain yang dijelaskan oleh syariat. Di sini ada kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar di sisi Allah adalah menghilangkan nyawa. Dan menghilangkan nyawa di sini baik nyawanya sendiri alias bunuh diri ataupun nyawa orang lain. Maka siapa yang bunuh diri pakai pisau, maka malaikat akan terus-menerus menusuki dirinya dengan pisau tersebut di lembah neraka. Dan siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi untuk bunuh diri sampai akhirnya dia mati, maka terus-menerus malaikat melemparkannya min sahiqin dari tempat yang tinggi, dilemparkan ke lembah di dalam neraka. Dan siapa yang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya pakai tali, famata lantas dia mati karena gantung diri dengan tali, maka la yabrah, maka terus-menerus dia akan digantungkan fi juzu'in di satu batang pohon dari api neraka di neraka sana. Ini maka ini menghilangkan nyawa dengan sengaja, di antaranya adalah nyawanya sendiri ataupun nyawa orang lain. Wa in qatala ghairahu bi ghairi haqqin, dan siapa yang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Dan di antara bentuk pembunuhan, membunuh orang lain adalah aborsi setelah nyawa ditiup setelah 4 bulan. Maka itu statusnya adalah pembunuhan. Ataukah kemudian setelah dilahirkan kemudian dibuang, dimasukkan tempat sampah dan yang lain untuk membunuhnya, untuk mematikannya, maka ini dosa pembunuhan. Dan demikianlah dosa, bahasanya di antara hukuman maksiat adalah maksiat setelahnya. Maka di antara hukuman karena maksiat berbuat zina akhirnya hamil adalah melakukan maksiat berikutnya, yaitu menghilangkan nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdosa. Maka itu bentuk azab. Bentuk azab atas maksiat adalah melahirkan maksiat berikutnya. Sebagaimana ganjaran amal kebajikan adalah dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan berikutnya. Sebagaimana kutipan di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir surat Al-Lail, maka ba'du salaf, ada salah satu ulama salaf mengatakan inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'dahu ba'daha. Dan bahasanya di antara ganjaran kebaikan adalah dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya, dan di antara hukuman melakukan kemaksiatan adalah dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Maka jika seorang itu terus membunuh orang lain, meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu bayinya sendiri, tanpa alasan yang dibenarkan, maka malaikat akan terus-menerus menyembelihnya dengan pisau dari neraka, wahakadah, dan demikian seterusnya, menimbang kaidah al-jaza min jinsil amal, bahasanya balasan dan hukuman yang akan didapatkan oleh seseorang itu sejenis dengan perbuatan yang dia lakukan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.